Memilih itu memang tak mudah, tapi ingat juga tak susah. Karena apa? Karena memilih tergantung Anda. Memilih akan menjadi susah kalau pilihan tergantung orang lain. Memilih menjadi semakin susah kalau pilihan adalah sebuah paksaan. Karena Anda harus membuat keputusan yang tak datang dari diri. Tampaknya mudah sekedar mengikuti sebuah anjuran, memilih apa yang kita tidak mengerti. Tetapi jangan lupa, sesungguhnya Anda telah berlaku masa bodoh terhadap apa yang ada. Anda memilih hanya karena sebuah perintah. Anda memilih hanya karena sebuah keterpaksaan. Anda memilih dalam kebingungan. Itu bisa jadi sangat mengerikan. Jadi memilih yang tak mudah, tapi jangan lupa memilih juga tak susah. Karena tergantung Anda. Karena itu perlengkapilah diri Anda dengan berbagai pengetahuan yang perlu. Membaca dan membandingkan dengan bijak. Mencari berbagai sumber tak dari satu, tapi berbagai hal yang mungkin memberikan masukan yang bisa dipahami. Jangan berhenti. Terus belajar untuk mengerti dalam sebuah kehidupan, berbangsa, bernegara. Karena di sana ada isu-isu yang terus bergulir. Sosial, politik, hukum, ekonomi, teknologi, dan ada terlalu banyak isu lain yang tak terungkap satu demi satu. Ada HAM atau hak asasi manusia yang terabaikan, dilanggar. Ada kehidupan, kebersamaan yang tak lagi bisa diharapkan karena perbedaan dibenturkan dalam berbagai isu, suku, ras, dan agama. Tapi kalau Anda jeli, Anda akan berkumpul dengan yang lainnya, menjadi bijak dan membuat sebuah keputusan. Tak mudah, tapi jangan lupa, juga tak susah. Karena apa? Tergantung Anda. Jadi belajarlah menjadi pemilih yang hebat, yang membuat sebuah pilihan yang hebat pula. Sehingga Anda akan mencatat sejarah dalam hidup sebagai anak bangsa. Anda mungkin tak pernah menjadi pemimpin tertinggi negara yang tercinta, tapi Anda dengan tepat sudah memberikan kontribusi untuk seorang pemimpin yang hebat. Siapa yang patut Anda pilih? Dengarkan suara nurani. Tetapi untuk mendapatkan suara nurani yang bersih dan murni, tambahkan berbagai informasi dari berbagai segi, sehingga Anda cermat memilih. Dan Anda adalah pemilih yang telah berkontribusi untuk kemajuan Ibu Pertiwi. Bersama saya, Bigman Sirait.